Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Pembahasan kita sekarang tentang serikat, perseroan. Bahasa Arabnya syirkah. Gimana tulisannya Pak Ustaz? Syirkah. Syirkatun. Syarikat. Makanya dulu ada nama partai melawan Belanda namanya SI, Syarikat Islam. Berkumpul bisnismen-bisnismen. Serikat ada beberapa macam, tapi di sini hanya akan diterangkan dua macam saja karena keduanya lebih penting dan berguna. Terus. Satu, serikat inan atau serikat harta. Artinya akad dari dua orang atau lebih untuk berserikat harta yang ditentukan oleh keduanya dengan maksud mendapat keuntungan atau tambahan. Dan keuntungan itu untuk mereka yang berserikat itu. Ada orang jual sawit 100. Ada orang jual sawit 10 hektar. 1 hektarnya 300 juta. 10 hektar berarti 3 miliar. Betul. 1 hektar 300 juta, 10 hektar 3 miliar. Tapi saya cuman punya duit 2 miliar. Ada orang kawan saya punya duit lagi 1 miliar. Akhirnya digabungkanlah duit kami berdua untuk beli kebun tadi. Maka kami berdua itu disebut berserikat, berkongsi, bekerja sama. Terus. Berarti Allah Subhanahu wa taala akan menolong kemajuan perserikatan selama orang yang berserikat itu tetap ikhlas. Tetapi apabila timbul pengkhianatan di antara mereka, maka Allah akan mencabut kemajuan perserikatan. Rukunnya. Rukun serikat satu, ada sigatnya. Sigat. Sigat bukan sigat. Tulisannya sigat. Tulis itu tulis Arabnya. Banyak orang lupa tulis Arab. Sigatun. Sigatun. Sigat. Bentuk lafaz. Dua, ada orang yang berserikat. Tiga, ada pokok pekerjaannya. Ini apa ini? Mau ternak ayam, mau ternak puyuh, mau beli sawit, mau jualan. Syarat lafaz. Syarat lafaz. Kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat menjalankan barang perserikatan. Umpamanya salah seorang di antara keduanya berkata, kita berserikat pada barang ini dan saya izinkan engkau menjalankannya dengan jalan jual beli dan lain-lainnya. Jawab yang lain, saya terima seperti yang engkau katakan itu. Oke, syaratnya. Syarat jadi anggota perkongsian. A. Berangkat. B. Antum kalau mau berserikat bisnis bersama, cari kawan yang berakal. Kalau tidak nanti habis antum. Dua, balik. Tiga, merdeka. Syarat modal perkongsian A. A. Modal hendaklah berupa uang atau emas atau perak atau barang yang ditimbang atau ditakar, misalnya beras, gula, dan lain-lainnya. Ya. B. Dua barang modal itu hendaklah dicampurkan sebelum akad sehingga antara kedua bagian barang itu tidak dapat dibedakan lagi. Ya. Modal dan kerja tidak perlu sama. Seseorang boleh mengambil modal Rp100.000 dan yang lainnya Rp50.000. Begitu juga kerjanya. Tidak halaman bila salah seorang bekerja satu hari, sedangkan yang lain setengah hari, asal berdasarkan hasil mufakat antara keduanya dalam waktu akad. Bagaimana keuntungan dan kerugiannya? Keuntungan dan kerugian. Sebagian ulama berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian mesti menurut perbandingan modal. Apabila yang seorang bermodal Rp100.000, sedangkan yang lain hanya Rp50.000, maka yang pertama mesti mendapat 2/3 dari jumlah keuntungan. Jadi untungnya berdasarkan prosentase. Berapa persen modalmu, itulah nanti untungnya dapat. Bisnis kita ini 150.000. Kamu 100. Antum 50. Maka nanti ketika berjalan bisnis ini, dapatlah untungnya 100 juta. Maka kalau begitu, yang punya modal 100 tadi dapat 66 juta. Yang modal 50 tadi berarti dapatnya 33 juta. Jadi berdasarkan prosentasi. Begitu juga kerugian. Misalnya bangkrut, rugi. Berapa ruginya? Ruginya 15 juta. Nah, bagilah sesuai dengan persentase modal. Mesti menurut perbandingan modal masing-masing. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat tak mesti sama. Kalau begitu ada dua pendapat. Boleh berlebih, kurang menurut perjanjian. Terserah kalianlah cemana perjanjiannya. Pekerjaan. Pekerjaan. Orang yang bekerja harus bekerja dengan ikhlas dan jujur. Artinya semua pekerjaan harus berasas kemaslahatan dan keuntungan terhadap firma. Ia tidak boleh membawa barang ke luar negeri, kecuali dengan izin anggota-anggotanya. Juga tidak boleh menyerahkan barang kepada orang lain, kecuali dengan izin anggota-anggotanya. 2. Serikat pekerja. Yang dimaksud dengan serikat pekerja ialah dua orang tenaga ahli atau lebih, bermufakat atas suatu pekerjaan supaya keduanya sama-sama mengerjakan pekerjaan itu. Baik keahlian keduanya sama ataupun berbeda, seperti tukang kayu dengan tukang kayu atau tukang besi dengan tukang besi. Apa beda serikat pertama dengan serikat kedua? Serikat pertama bekerja sama modal. Serikat kedua, orang yang punya keahlian bekerja sama mengerjakan satu pekerjaan. Saya pandai buat kursi. Tapi kalau saya buat ini sendirian, lama. Saya cari kawan saya yang sama-sama pandai buat kursi, kami kerjakan berdua. Itu namanya serikat kerja. Terus. Begitu juga penghasilannya. Besarnya menurut perdamaian antara keduanya, hanya perbandingannya itu hendaknya ditentukan suatu akad. Termasuk juga dalam serikat kerja, ialah berserikat mencari ikan atau memburu binatang daratan. Mengambil barang-barang yang halal dari laut atau dari bumi. Seperti berfungsian untuk mengambil kayu dari hutan yang tidak dimiliki oleh manusia dan mengambil batu dari sungai yang tidak dimiliki orang. Hukum serikat. Mengenai serikat yang pertama atau serikat unas, para ulama telah bersepakat tentang sahnya. Hanya ada sedikit perbedaan paham tentang kewajiban dan perencanaannya. Adapun yang kedua, atau serikat kerja, menurut mazhab Syafi'i yang tidak sah dan tidak boleh, tetapi mazhab yang lain berpendapat boleh dan sah. Sesungguhnya kalau kita perhatikan bagaimana perlunya masyarakat dan perseorangan pada perkongsian kerja ini, tentu kita akan sepaham dengan pendapat yang kedua ini. Faedah serikat. Sudah tentu tidak asing lagi bagi kita semua bahwa perkongsian itu adalah suatu jalan yang baik untuk kemajuan suatu bangsa. Bahkan dapat mula menjadi jalan untuk melanjutkan tali perhubungan antara suatu bangsa dengan bangsa lain. Satu umat dengan umat yang lain. Semua perkongsian, perusahaan dan perdagangan akan lebih pesat. Bahkan perhubungan antar negara akan lebih mudah dan lancar. Dan ilmu pengetahuan jadi cepat tersiar. Sesungguhnya banyak pekerjaan yang penting, sukar dan sulit, tidak dapat dikerjakan oleh perseorangan serta tidak dapat dengan modal yang sedikit. Tetapi harus banyak tenaga dan modal bersama atau gotong royong. Mengamalkan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bekerja samalah kamu. Tak bisa dikerjakan sendiri, kerjasama. Itu namanya serikat, perseroan, menurut Islam. Besok akan kita bahas kirat. Apa pula kirat itu? Besok kita bahas. Apa nama pembahasan besok? Kirat. Kirat. Intuqridullaha qardan hasana. Kirat namanya. Besok. Kita tutup baca kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.